Apakah ada rincian dunia yang seperti apa yang dikatakan rendah? Bagaimana dengan dunia yang dimiliki oleh para sahabat dan tabi'in? Naam, dijelaskan tadi jelas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hukum asalnya dunia itu tidak berharga, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang membantu kita dalam ketaatan. Ya toh? Orang yang kaya raya itu bukan orang yang hina, bukan orang yang rendah. Enggak bisa antum pastikan, oh fulan kaya raya ahlun nar. Oh makin kaya raya sultan tajir. Wah, ini fiddarkil asfali minan nar. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa. Ya toh? Para sahabat pun ada di antara mereka yang kaya raya. Para tabi'in pun juga sama, adza'ut tabi'in juga sama, para ulama yang lainnya pun juga sama. Ada di antara mereka yang kaya raya dan tidak dicela dengan keadaan mereka yang kaya raya. Kenapa? Mereka pandai bersyukur, tidak melalaikan harta yang banyak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia yang rendah itu bisa menjadi baik, bisa menjadi mulia kalau di tangan orang yang tepat. Ni'mal malus salih lirrajulis salih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik harta yang halal di tangan laki-laki yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Hakata ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Paham ya? Sudah dipahami? Baik.